maksud pinanggi gagal. What happened? Ke diukeula lana. He? Diukeula. Oke. Eh, teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piraanan jelema tiluan. Pira tiluan atuh kan sakaremel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Heh salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Heupan kitu bieu ge belegung. Ah, salah. Kaciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, munguh Allah nyatana Islam. Oh nyaho aing ge his Islam. Lain agama Shinto Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Biasa di dalam pengen. Nya. Heuh nyaho. Heh, ai maneh di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Hindun Islam. Apa Hindun? Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal pae. Ngan saacana maot Pangeran ngabejaan itakuloha hako tukotihi walatamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sindak nama hulah waka maranao sahinga can ayadina jalur ka islaman. Nyaho his islam. bolot gini. Bolot, kita budak teman. Hah?

Nya eta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Ha? Ngarti sampean? Mangga siap sabaraha jalmi? Ah, aya meureun aya opatan mah. Wayahna kurang kudu dilengsekeun. Bantuan satekah polah de dunungan urang. Siap, siap. Buruk-buruk. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh buruk. Lain kana ojek, kana buruk. Heueuh nyaho aing oge tiba heula geus nyaho teteh. Ai buruk teh cina kecap barokah teteh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang di hareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho his Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Geus keun bae tong didenge tong didenge tong didenge. Tak kitu wayahna siap aya pada-pada mah siap. Para rugu dakwah teh. Ongke ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur geuning mustamina. Ah. Ai maneh de ka mana bade na beuh. Nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak kan. Naon ngiring nemak? Boga panahna, ya? Panahna boga gaduh mana teh ieu sia. Di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein? Di Baghdad bukan di Asad. Ieu pusaka Baghdad teh sia. Kiraha maneh menang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika? Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun India? Iya, di Bogor ka kidul. Iya, kaluar ti Cakung. Nyingkah-nyingkah sia buru-buru. Dewek masuk murang maring. Sok kamu terhubung. Darah tinggi, tinggi cinta ini. Sok kamu terhubung sedang agak makan. Tema lain lah. Haling duala duala. Haling duala. Ih, siapa? Naon? Ongkoh nyumput. Tu nanya tukangan kai. Ayo irungna nolol. Lah, eta irung ulah ditolongkan kasabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon ya. Modar siapa? Hebatnya tembakan abdi. Naku saha kena na. Ku abdi tinggali heula panahna. Tinggali panahna tinggali heula. Sidik-sidik aku. Panah dunungan jeung nu akang beda. Bucir da jauh dunungan mah lemes. Ye nya nu agan geuning ieu mah. Hor anu dewe ka mana ye euy? Kaget teh ka euy. Teteh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Dina tumpukan jarami kali angke. Ameh babari nyalabarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas? Nama saya? Heeh. Maya. Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu? Kekelanan. Oh si Sule. Alah. Si Prikitiu. Woi, dia aku. Ya cek aing oge de kumaha. Ajik. Pake maco. Goblok sia. Itu. Ye muni lingas di dieu sia tadi dieu tah di dinya anjing itu aku pasrah tapi hey muni ngagolosor joy di bobodo mah henteu nyingka tapi ka mana bieu weh goblok. Gelo bujur aing dikicu we terus. Ya. Gelo entong make jeung nyekek sia eungap. Entong nyekek sia kurang ajar. Wah. Di kumanen. Hai kagara. Ah. Ya. Nah, Kang. Bapak saya di mananya ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput. Hei. Sugan teh moal datang deui euy. Selamat teh kana dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Ulu. Aya usik eta kakak. Meureuh kana beunang meureuh. Gelo ngabinti hon. Ngabinti hoi. Iya modar. Modar sa. Haji. Hebat dulu. Weta. Resa. Iya. Oh siya. Kaya eta akan terserah. Nyanyi tukang silat ya jelma. Iya tak. Iya. Wih. Serius. Ari sugan jeung lain ahli silat. Gelo. Tah yeuh. Ieu. Kanyut aing di pencet. Rasa bagus patinet. Gero ieu leutik-leutik ilmu. Usik-usik nama. Usiknya lain rupanya. Besar amat. Harukeun geuning ka sungai, aya nu ngecek. Alah. Ya, aduh bapak dewek eueuh. Oh, teu aya, Kang. Di dieu tadi nyumputna teh. Bu, silakan. Oh. La. Nau kali sia. Sing ngariwang. Bisa Ayah dola. Lapor. Dina got, eueuh. Di kali-kali, eueuh. Sugan euy dina angkot, eueuh. Angkotna geus da loba atuh. Kumaha geus ieu bapa aing leuh? Atawa milu ka rombongan sajen. Ada tara. Urang-urang teangan. Pirang ku urang teu nyaah. Kanu jadi bapa, heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Ka inya ka Jati Makmur. Nyeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Na aya naon di nya? Ieu Israil. Kula warga besar Kasultanan Madura dinararaga mieling atawa milangkala ulang tahun Bapa Raden Aryon Aryon Suharis Restuningrat RA kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh Yayasan Amalilah ongko anu ka-12 marah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan bulan suci eta teh Bapa Restuningrat teh heuh heuh atuh urang kaenya we hayu ah Yayasan Amalilah Pusat teh. Koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara. Kang Dodi Darsono jeung rerencanganana. Urang kayanya sakalian minta ongkos. Heeh. Tek minta dolar, Lin. Ye, lain dewek rek minta itu rek mere. Kuring mah rek minta jam tangan, ah pan ngeus teh. Haben we rai keur panayagan, engke panayagana panggung engke. Engke panggung engke berapa hayang? Karek dihitung ngumpul. Heeh, hayo atuh moal macet kitu. Heuh kan bae urang saselek ge we. Bareng neangan bapa, sok atuh kanya urang kaula nu rasa gedeung. Nya. Heh. Tugening ti Yayasan Amalilah Pusat ye. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ye mah. BPP Yayasan, heeh. Bapa R. Peri, ima Bapa R. Peri Sunarto, Suranto, Mawar Bodas, ni itu. Oh, Mawar Bodas, oh. Anu kitu dia gini. Bapa jalan satapak, ngajuk-juk ke hiji lemur, tekara sa capena. Sabab ayah, nu di teang, hujan angin dordar gelap. Saya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunceuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongo ka nu ngora sugana nu kolot teu nyusul nah ya teh Gracias. Kira-kira teu rido mana atuh sia teh. Tong maksa kendeng maneh tuh. Kajadi-jadi panyakit atuh. Maka jeung teu rido segala. Mawar bodas mah dangdutkeun geura sok. Oh. Nyata kitu. Bari jeung dewek teh dikenangan. Era aing ku Bapak Hajat. Nepi ka dijieun-jieun masalah teh sia teh. Naon masalahna? Urusan ieu geus can angeus geus nyeun deui. Mun teu kaopreureuh. Teu kaopreureuh. Cing dang sia teh geus karolot atuh. Da rumasa ya geus kolot atuh. Cing boga ka era deui. Ka era gede. Bapa era Ion. Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waragan saeutik kikieun teh. Oh nyanya atuh akang. Sanyawer, sanyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si laing. Gede teteh kanyaahna ka urang-urang sarerea aja. Ageung kaseniman teteh. Kaseniman boh ka masyarakat. Masyarakat. Urukan teh bakti sosialna teh ageung pisan. Sok, da lamun dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang, moal pimahieun nya aye mah nangapoyang pan kabagi sarerea pangdanguna jeung paningalina. Biasa hiburan urang dieu. Bisa hiburan pan. Saeutik gedena ngeunah seuri sakeudeung teteh lumayan umur teh 5 menit namahana teh. Namahanana teteh. Heeh. Nu mata karepek seuri geus sapoe jeung eureun-eureun. Heeh. Lumayan 4 taun namahan umur teh. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda. Awet muda ongkoh kan. Ningalikeun Bapak Ion Suharis Restu Ningrat. Awet muda teteh. Menikasep gitu. Padahal yuswana mah teteh tos 18 taun. 18 taun mah budak. Heeh. Kana beuki cantik. Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor. Sumuhun. Pajinang raina. Pajinang.

Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha ari? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel jalan aspal jalan tol naha eta teh meunang nu buntung. Oh bener. Meunang kokot teh teh. Jawaban batur mah geus ngajararawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka kitu. Heeh. Bener. Hade pisan jelema nu aya mangfaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana. Kerja lemah deh, sok. Nah, rek dagang gumantung kena profesi na sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Rek dagang, rek nyupir, rek ngebeca, rek naon. Nu penting mah ngahasilkeun. Hasilkeun. Sabab di dunia mah butuhna harta. Harta. Keur manyangkeun umur. Keur nyakolakeun budak. Keur nyakolakeun budak. Keur ngadidik budak. Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe, digawe, digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto cenah eta teu hasil wae wajar biasa eta mah tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa sampai berhasil luar biasa betul nya bener kan sampai berhasil nu macak nya lebah dieu kudu ngalagu hirup mah hey, tah urang teu ngalagu kitu tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh kulantaran tengah lagu teteh tengah legena tidak ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan gamang saron bonang kendang rebab beda-beda beda-beda tapi di mana-mana geus ngalagu oh geus ditabeuh jadi lagu ngeunah kadengena ngalagena moal anu ngademo cing contohan mode ieu gambang pantina kai teteh gambang kai jeung panjang kaos kertas geura sok lagukeun gambang tuh hirup sasoranganan moal ngeunah dari tunjang barengan ku saron dua antara saron ka hiji ka dua luy gener bonang jeung rincik jeung long rebab kenang sinen lamun tayang kenangan cing napa persatuan alam mabut alam kokonakeun persatuan baru kokoh jeung kukuhan da lamun teu ditipu kitu mah moal dikenangan aing. Aing Berlin. Urang ketipu ku si Akang. Heeh, tah kitu politik teh euy. Lain lemes kitu. Da ngahaja mah aing tadi ngiga mau dikenangan pan aing kitu mah. Pan aing tulus ngigana dikenangan. Lain kepancing, Rin. Heeh, kitu. Tah, moal aing rungah demo ceuk nu nonton geunah Bapa Hajat ngeunaheun. Dangala coba lamun saron gerepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji salenro. Hiji matara. Ituna kabeh teu teu puguh we nakolna teh geura sok. Tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh teh beda tinu bieu, teu puguh dengekeuneunana, teu puguh tuturkeuneunana, lieur ka aingna geus loba janji teu puguh.